Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walaha ba'd. Kita insyaallah pada kesempatan ini melanjutkan membaca hadis yang ke-25, hadis Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar tentang beberapa hadis yang menunjukkan ini tentang keutamaan azan. Di mana beliau menyatakan wa qad waradatin nususul katsirah bi fadlihi, yani bi fadlil adzan wa kasrati sawabihi. Di mana telah datang nas-nas yang demikian banyak yang menunjukkan tentang keutamaan azan serta banyaknya pahala yang didapatkan dari azan ini. Kemudian kata beliau, wastihbabi ijabatil muadzin, demikian juga nas-nas yang datang yang menyebutkan tentang disunnahkannya untuk menjawab muadzin. Di sini beliau menegaskan bahwa hukum menjawab muadzin ketika azan ini hukumnya mustahab atau sunnah, bukan wajib. Tapi di antara dalil yang menunjukkan bahwa menjawab azan hukumnya sunnah adalah athar yang disebutkan oleh Sa'labah ibn Abi Malik Al-Qurawi. Al-Imam Al-Albani rahimahullah membawakannya dalam silsilah Al-Dha'ifah, di mana pada kitab Tamamul Minah beliau menyebutkan beberapa syawahid yang menguatkan hadis tersebut, atau mutabi', ya, penguat yang mengokohkan riwayat tersebut. Di mana pada asar tersebut disebutkan oleh Sa'labah ibn Abi Malik Al-Quradhi, innahum, yani inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yatahaddatsuna hina yajlisu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar hatta yaskuta al-mu'adhdhinu fa idza qama Umar ala al-minbar lam yatakallam ahadun hatta yaqdi khutbatayhi kiltayhima. Sesungguhnya mereka dahulu saling berbicara ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ini di masa khilafah beliau, beliau duduk di atas mimbar. Ya, jadi yang hadir dalam pelaksanaan salat tersebut, yakni ketika Umar hendak berkhutbah dan sudah duduk di atas mimbar, mereka yang hadir yatahaddatsun, saling berbicara satu dengan yang lain, hatta yaskuta al-muadzin, hingga muadzin diam, yakni selesai dari azannya. Menunjukkan ketika itu mereka, ya, sebagian dengan yang lainnya saling berbicara. Ini yang menjadi syahid, ya. Seandainya menjawab azan wajib, ya, misalnya mereka diam dan menjawab dari apa yang diucapkan oleh muadzin sesuai dengan ucapan muadzin tadi. Dan mereka tentu lebih memahami tentang masalah ini yang dibandingkan generasi yang datang setelahnya. Ini seandainya hukum menjawab azan itu wajib. Fa idza qama Umar, apabila Umar berdiri alal mimbar, yani berdiri atas mimbar untuk berkhutbah, lam yatakallam ahadun hatta yaqdi khutbatayhi kiltayhima. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara hingga beliau menyelesaikan dua khutbahnya. Ya, menunjukkan di sini, ya, bahwa mendengarkan khutbah, khutbah Jumat ini hukumnya wajib, sehingga tidak ada seorang pun di antara yang hadir yang berbicara. Baik. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum mendengarkan mendengarkan dan menjawab hukum menjawab adzan ini hukumnya adalah mustahab sunnah. Dan tentu ya kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang mustahab ya. Karena besarnya pahala yang ada pada amalan yang sunnah tersebut termasuk dalam hal ini ya berkaitan dengan menjawab azan sebagaimana nanti akan kita pelajari dalil yang menunjukkan tentang keutamaan menjawab azan ini. Wa an yaqul al mujib mithla ma yaqul al muadzin, dan agar hendaknya seorang yang menjawab azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, seperti ucapannya muadzin. Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang menjawab juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, demikian juga ucapan orang yang menjawabnya. Baik. Ya, ini ya, berdasarkan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau mengatakan ya, yani annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah kalian seperti ucapannya. Seperti ucapannya. Mithla ma yaqulu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. "Tsumma shallu 'alayya." Kemudian bersalawatlah untukmu. Dia mengucapkan salawat untuk Nabi SAW setelah selesai dari mendengar atau menjawab azan. Kata Nabi, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra. Karena sungguhnya siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 salawat. Di mana salawat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya ya, maknanya sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in Abu Aliyah, yakni sana Allah ala 'abdi 'inda mala'il a'la. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya tersebut di hadapan para malaikat yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang besar. Thumma, kemudian setelah itu sallallaha liyal wasilah. Kemudian setelah itu ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku wasilah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku wasilah. Baik, al-hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata al-imam As-Sa'di, illa idha qala hayya ala salah, hayya ala al-falah. Nah, jawaban yang mendengar azan mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kata beliau, fayaqulu kalimatal isti'anati billahi 'ala ma da'a ilaihi minas shalati wal falah alladhi huwal khairu kulluh. Maka orang yang menjawab azan dia mengucapkan kalimat yang berisi permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan apa yang diserukan kepadanya dari ajakan untuk salat dan ajakan untuk meraih falah, di mana al-falah adalah seluruh kebaikan. Al-falah adalah seluruh kebaikan, baik kebaikan di dunia ini maupun kebaikan di akhirat. Yani muadzin mengucapkan la haula, yang mendengar azan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang mendengar azan menjawab azan mengucapkan la haula wala quwata illa billah pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Baik. Ini sebagaimana datang pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Ya, penyebutan hayya 'alas shalah, penyebutan jawaban untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah ini datang pada hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab dalam riwayat al-Imam Muslim. Jadi di sini al-Imam As-Sa'di menyebutkan bahwa ini khusus untuk menjawab hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tidak di sini mengkhususkan hadis Abdullah ibn Amr yang telah dibacakan sebelum ini. Sebagian di kalangan para ulama berpendapat bahwa jawaban untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ini ya bisa dengan jawaban yang semisalnya, ya, sesuai dengan keumuman hadis Amr Abdullah hadis Amr ibn al-As, bisa juga dengan hadis Umar, ya, yang menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata beliau, summa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian bersalawat ya untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagaimana dalam hadis Amr tadi. Jadi setelah menjawab azan sesuai dengan ucapan muadzin, kemudian setelah itu bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu bacaan salawat sesuai dengan yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama menyatakan yang terbaiknya bacaan salawat-salawat Ibrahimiyah, ya, sebagaimana yang kita biasa membacanya pada duduk tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah membaca salawat ini, ya, sebagaimana pada hadis Amr ibn al-As, thumma salallaha li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku al-wasilah. Yani, ya, wa yakulu, yani seorang yang menjawab azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Ini dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, yang disebutkan ya lafaz doa ya setelah azan yang ini sekali lagi disunnahkan ya untuk dibaca oleh orang yang mendengar azan. Nah, perlu diperhatikan di sini kekeliruan sebagian di antara saudara-saudara kita al-muadzinun, di mana sebagian mereka setelah membaca azan, ya, setelah mengumandangkan azan, mereka membaca doa ini, para muadzin membaca doa ini. Padahal di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Ya, perintahnya kepada, yakni diarahkan kepada yang mendengar azan. Karena Nabi menyatakan, "Idza sami'tumul muadzin." Jika kalian mendengar azan, mendengar muadzin mengumandangkan azan. Ya, jadi khitab Arab bicara ini kepada yang mendengar azan, bukan kepada para muadzin. Maka Nabi memerintahkan untuk menjawab, ya, dengan ucapan semisal dengan ucapan muadzin, kemudian mengucapkan salawat, kemudian setelah itu membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Jadi ini ya arah perintahnya dari Nabi kepada yang mendengar azan, bukan kepada para muadzin. Makna dari doa ini, Allahumma ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Rabb dari doa atau seruan yang sempurna ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, pada azan di sana terkandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Demikian pula ya, penauhidan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam ittiba dengan ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian di sana seruan untuk ya melaksanakan ibadah yang agung, ibadah salat yang menjadi penyambung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian di sana terkandung ya ajakan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di sana terkandung penetapan tauhid la ilaha illallah, di mana tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-salatil qa'imah, dan ya seruan untuk menegakkan salat yang akan didirikan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maka berikanlah wahai Allah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Al wasilah maknanya adalah yakni al manzilah al aliyah. Suatu kedudukan yang tinggi ya fil jannah, kedudukan yang tinggi yang ada di jannah. Di mana pada hadis Amr ibn al-As yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sallallahu liya al-wasilah." Kemudian mintakan kepada ku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu sebuah kedudukan yang ada di jannah. La tambagi illa li'abdin min ibadillah. Yang tidak pantas kedudukan itu diraih kecuali satu orang saja dari hamba, di antara hamba-hamba Allah. Jadi yang meraih kedudukan al-wasilah, kedudukan yang tinggi di jannah tersebut, itu hanya satu orang saja di antara hamba-hamba Allah. Kata Nabi, wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap bahwa akulah yang mendapatkan kedudukan tersebut. Ini makna dari wasilah, ini kedudukan yang tinggi yang ada di jannah yang hanya untuk satu orang saja dari hamba Allah. Kemudian wal fadilah. Al fadilah ya maknanya adalah al martabah az-zaidah ala sairil khalaiq. Yani kedudukan yang lebih dibandingkan seluruh makhluk yang ada. Kemudian wab'atsu maqama mahmuda, dan karuniakan ya untuknya ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kedudukan yang terpuji, di mana di antara tafsir dari al-maqam al-mahmud di antaranya adalah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh yang Allah kumpulkan di mahsyar. Di mana setelah Nabi memberikan syafaat, maka seluruh ya makhluk yang Allah kumpulkan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula makna dari asy-syafaatul uzma, yakni syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah, untuk mereka yang berhak untuk masuk ke dalam jannah untuk segera memasukinya. Ini asy-syafaatul uzma, al-maqam al-mahmud. Alladhi wa'adtah, sebagaimana yang engkau wahai Allah janjikan untuknya, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. doa adzan ini selesai sampai di sini, sampai alladzi wa'adta. Adapun tambahan, ya, innaka la tukhliful mi'ad, ya, sebagaimana sebagian di antara kaum muslimin mengucapkannya, kata para ulama ahlul hadis, tambahan tersebut tambahan yang lemah. Jadi bacaan doa setelah adzan sampai kepada wab'atsu maqama mahmuda alladzi wa'adta. Kemudian keutamaan dari menjawab adzan ini disebutkan dalam kelanjutan hadis Amr ibn al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ati." Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ati, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku. Maka orang tadi berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di antara ya hal yang menunjukkan besarnya keutamaan menjawab azan, demikian juga mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab azan. Kemudian demikian pula membaca doa setelah azan. Sehingga meskipun ini sekali lagi bukan wajib, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakannya. Karena suatu amalan yang sunnah bukan berarti maknanya lebih baik ditinggalkan, tidak demikian. Bahkan semestinya ya, kita bersemangat untuk menjalankannya. Para ulama membedakan suatu amalan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini wajib dan yang ini sunnah, ya, bukan untuk ya dikerjakan atau ditinggalkan, bukan, tetapi ya untuk kita mengetahui bagaimana konsekuensi dari amalan tersebut. Bagaimana kita ketahui suatu amalan yang wajib jika ditinggalkan maka berdosa pelakunya, ya, sedangkan amalan yang sunnah ya jika ditinggalkan ya maka pelakunya tidak berdosa, tapi tidak semestinya tentunya untuk meninggalkannya. Bahkan seorang yang terbiasa meninggalkan perkara yang sunnah, ya, menunjukkan dia benci terhadap sunnah tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Thumma yad'u li nafsih." Nah, setelah seorang yang mendengar azan, dia menjalankan apa yang disunnahkan ya baginya, yakni menjawab azan, kemudian mengucapkan salawat untuk Nabi, kemudian ya membaca doa setelah azan, "Tsumma yad'u li nafsihi." Kemudian dia mendoakan kebaikan untuk dirinya. "Li'annahu min mawatinil ijabah allati yanbaghi lid-da'i qasdaha." Karena sungguhnya ya, antara azan sampai dengan iqamah ini ya, termasuk di antara kedudukan-kedudukan yang di sana doa lebih diharapkan dikabulkan. Jadi ini termasuk waktu mustajab. "Allati yanbaghi lid-da'i qasduha," yang semestinya bagi seorang yang hendak berdoa untuk betul-betul menujunya, memanfaatkannya. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya, beberapa waktu, demikian juga beberapa tempat yang utama yang di sana doa seorang hamba yang berdoa padanya lebih diharapkan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya antara adzan dengan iqamah ini. Sebagaimana telah sabit, telah sahih dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud, demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah." sebuah doa ya, yang dikumandangkan atau doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah, doa ini la yurad, ya, tidak akan ditolak. Maknanya akan diijabahi, akan dikabulkan. Baik. Ini berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengimaninya dan betul-betul memanfaatkannya. Ya, waktu mustajab ini yang tentunya seorang muslim ya yang senantiasa menjaga salat, dia diberikan kesempatan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala pada momen-momen ini untuk yakni mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang menjadi permasalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk ya mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa bentuk jawaban atau pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala beragam ya, sebagaimana telah warid, telah datang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bisa jadi seorang ya dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta ya, atau ya diberikan untuknya ya sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia minta yang itu lebih baik untuknya. Bisa jadi dengan dia dihindarkan dari suatu bahaya yang akan mengenainya. Taib. Dan bisa jadi pula jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tadi, ya, jawaban yang akan Allah berikan di akhirat kelak. Dan ini jauh lebih besar, ya, dan lebih bermanfaat bagi hamba itu. Sehingga dari sini, ya, kita wajib untuk senantiasa menjaga ya husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita panjatkan dari doa kita ya Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan mengabulkannya, selama tentunya ya terpenuhi apa yang menjadi syarat-syaratnya. Ya, seorang berdoa dengan doa yang tidak mengandung padanya permusuhan ataupun memutuskan silaturahim, demikian pula ya dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram. Ya, karena telah datang pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi menyebutkan tentang seorang yang yutilu safar, ya, dia menempuh safar yang panjang ya as akbaro, dalam keadaan yakni rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, ya mudu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke atas, mengangkat tangan dalam doanya. Ya, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia bertawasul kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Namun kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun dia makannya dari makanan yang haram, entah itu haram zatnya ataupun cara mendapatkannya, demikian juga minuman yang haram, demikian pula pakaian yang haram, dan dia ditumbuhkan dari barang-barang yang haram, maka kata Nabi, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ya, kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Maka penting bagi kita untuk betul menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan menjadi penghalang dikabulkannya doa. Kemudian yang patut untuk kita perhatikan juga bahwa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya ini sesuatu yang pasti ya. Sekali lagi, karena ini yang dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Biasanya perlu untuk kita perhatikan tadi, hendaklah kita menjauhi hal-hal yang bisa menjadi penghalang doa kita. Jika kita sudah berusaha untuk menghilangkan apa yang menjadi penghalang dikabulkannya doa, maka hendaklah kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkannya doa. Oleh karena itu, telah datang asar dari Umar, di mana asar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Makna dari kalam beliau, bukanlah hal yang terpenting bagiku untuk bagaimana Allah mengijabahi doaku, tetapi yang terpenting bagiku bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbingku, menunjukiku untuk berdoa. Karena jika Allah Subhanahu wa taala membimbing untuk berdoa, maka di sana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk doaku pasti. Ini ya menunjukkan bagaimana kuatnya keyakinan Umar bin Khattab. Dan perlu untuk kita pahami juga bahwa doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Terlepas dari yakni ijabah Allah Subhanahu wa taala atas doa kita, maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menempuh suatu ibadah yang tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas ibadahnya tersebut. Baik, ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.